إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya dan pendengar Radio Muslim Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan dari buku Fikih Hasad karya Mustafa Al-Adawi. Namun kemarin di bahasan buku Fikih Hasad ini kita jumpai persinggungan tentang masalah Al-Ain. Maka ingin saya sampaikan keterangan atau saya bacakan atau saya berikan tambahan keterangan berkenaan dengan masalah al-ain dari buku Kaifatu Alij Maridoka bi Ruqyah Asy-Syar'iyyah yang merupakan karya seorang raqi di Arab Saudi, seorang tukang ruqyah namun sekaligus seorang alim. Maka buku-buku beliau tentang masalah ruqyah adalah buku yang sangat recommended untuk mengkaji masalah ruqyah. Beliau adalah Syekh Dr. Abdullah Ibn Muhammad As-Sadahan. Beliau punya banyak buku tulisan tentang masalah ruqyah, ain dan yang lain yang seputar hal tersebut. Dan beliau adalah seorang alim sekaligus beliau adalah praktisi ruqyah. Maka beliau punya kemampuan pikiran ilmu syar'i yang mapan atau sangat mapan, ditambah beliau punya pengalaman di dunia praktek. Syekh Abdullah Ibn Muhammad As-Sadahan, dan beliau punya situs di internet kalau tidak salah, dan beliau punya banyak buku tentang masalah ruqyah, masalah al-ain dan yang lainnya, dan bukunya sangat-sangat recommended untuk masalah ini. Ya, maka kemarin kita sampaikan bahasannya Nabi mengatakan mayoritas yang menyebabkan orang mati dari umatnya adalah karena al-ain. Maka beliau katakan al-ain hiya sababul ghalib dikathirin min amrodin nas wa ghairuha istisna. Ya, ain adalah sebab yang paling dominan untuk sakitnya banyak orang. Adapun sebab yang lain yang real karena yang lain itu satu hal yang bersifat pengecualian. Ya, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru man yamutu min ummati. Mayoritas orang yang mati dari umatku ba'da qada'illahi wa qadarihi, setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, adalah bil ain, adalah karena ain. Hadis ini dinilai hasan oleh tiga ulama, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, Sakhawi dalam Maqasidus Syariah, Maqasidul Hasanah dan Al-Albani. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu tudkhilu ar-rajula al-qabra. Ain itulah yang memasukkan banyak orang ke dalam kubur. Wal jamala al-qidra, dan karena ainlah yang menyebabkan banyak unta dagingnya masuk ke periuk untuk dimasak. Hadis ini diriatkan oleh Ibnu Abu Nu'aim dalam Hilyah dan dari sahabat Jabir, dan dimasukkan oleh Al-Albani di silsilah Al-Jami'. Oleh karena itu maka dari hadis ini beliau katakan intinya bahasanya yang paling banyak menyebabkan kaum muslimin sakit itu adalah al-ain. Dan ini tidak sebagaimana tindakan banyak araqi, banyak tukang ru'yah yang kemudian bikin isu dan was-was dan bikin kesan bahasanya apa-apa karena pengaruh jin, apa-apa karena pengaruh sihir. Itu satu hal yang tidak benar. Yang benar yang sesuai dengan dalil adalah karena ain, bukan karena pengaruh jin atau pengaruh sihir. Maka beliau katakan ada pun pengaruh sihir, maka itu ada lakin laisakan tisyaril ain, namun tidak sebagaimana tersebar luasnya dampak karena al-ain. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ain, beliau sampaikan al-ainu haqqun wa yahduruha asy-syaitan wa hasadu ibnu Adam. Ain itu satu hal yang benar, dan al-ain itu dihadiri oleh setan dan hasadnya manusia. Kalimat pertama dari hadis ini, ain itu satu hal yang benar adanya, dihadkan oleh Al-Bukhari. Adapun tambahan dihadiri oleh setan dan hasad manusia, maka dihadkan Imam Ahmad dalam Musnad dengan lafaz yahduru biha ay ma'aha, setan hadir bersama al-ain. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahasanya anakula insanin haulahu syayatin, bahasanya pada setiap orang di sekelilingnya terdapat setan jin, ya, yang dia setan-setan jin ini menunggu-nunggu untuk mencelakakan manusia, ya, mencelakakan manusia. Kemudian ketika ada orang yang terkagum-kagum dan apa hakikat al-ain, maka kesimpulannya setelah pembahasan panjang beliau katakan, idan kesimpulannya alladhi yakhruju minal ain huwa al-wasfu, yang muncul dari al-ain itu adalah al-wasfu, adalah komentar, adalah kalimat, adalah kata-kata. Oleh karena itu maka hakikat ain itu samul lisan, racunnya lisan, racunnya lisan. Oleh karena itu orang yang buta bisa menimpakan ain pada orang lain. Ketika dia kemudian mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang menarik, kemudian dia komentar dengan lisannya. Karena jadi hakikat ain itu adalah samul lisan dari, namun ghalifnya sambul lisan, racun lisan ini muncul dari al-ain, dari mata, mata melihat sesuatu menakjubkan dan muncul komentar, muncul komentar. Nah, komentar itulah yang kemudian berdampak. Gimana kok bisa berdampak? Wa yatalaqaf syaitan al-mutarabbis, maka setan yang menunggu-nunggu yang ada di sekitar manusia itu, begitu ada orang yang berkomentar, maka setan yang menunggu ini kemudian menangkap komentar tadi. Dan tentu ini satu hal yang abstrak. Alladzi lam yuzkar Allahu alaih, yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Kemudian ketika dia komentar, duh cantiknya, cakepnya bayi ini, maka keluar dari lisan tersebut, ketika keluar komentar semacam ini, maka setan yang mutarabbis, yang ada di sekeliling manusia, yang menunggu dan menunggu-nunggu kesempatan untuk mencelakakan manusia, menangkap kata-kata tadi. Wa yu'athir fi badanil mahsud biiznillah. Lalu kemudian setan kemudian bisa memberikan dampak kepada kepada badan dan fisik orang yang didengki dengan izin Allah Subhanahu wa taala, idza lam yakun thammata tahsinun, ketika orang tersebut tidak memiliki benteng, benteng gaib yang melindungi dirinya dari gangguan setan. Oleh karena itu maka orang yang menimbulkan ain, orang yang menjadi sumber ain, ya, itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ain dhu an-nafsi al-khabithah, orangnya memang adalah orang yang memiliki jiwa yang busuk. Itulah orang yang hasad, orang yang hasad. Maka ketika dia hasad dengan sesuatu, fayutlik al-wasfa, maka kemudian keluarlah komentar, yang berasal dari dirinya tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tanpa tabrik. Lalu komentar pujian atau kemudian komentar dengki karena nikmat tadi, nikmat yang ada pada orang yang didengki, ditangkap oleh arwahus syaitaniyah al-hadirah, oleh setan yang hadir yang ada di sekelilingnya, yang memang berangan-angan untuk bisa menyakiti seorang muslim. Maka pada saat itu ketika Allah inginkan dan tidak ada benteng gaib yang melindungi orang yang jadi sasaran, mahlakah, maka terjadilah musibah. Inilah ain yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ain itulah yang memasukkan banyak orang ke dalam kubur dan memasukkan banyak unta ke tungku masa. Maka ain tidak hanya mengenai orang namun juga mengenai binatang. Binatang milik seseorang, maka seorang itu punya unta, kemudian ada orang yang dengan pandangan hasadnya kemudian keluarlah komentar-komentar, nah, maka racun lisan ini kemudian menjadi inilah anak panah yang nanti kemudian akan dibawa oleh setan yang hadir, yang ada di sekitar itu, kemudian ditujukan kepada orang yang jadi sasarannya. Wahadal hasad wal hasadul yahud, inilah dan hasadnya orang Yahudi dan orang-orang yang menyerupai Yahudi. Kemudian yang kedua adalah ain du nafsin tayyibah, ain yang berasal dari orang yang baik-baik. Ain ini tidak berasal dari orang yang dengki, namun ini berasal dari orang baik-baik. Dia orang saleh. Namun biiznillah kemudian keluar pujian tanpa diiringi tabrik dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena dia fi ghamrati tanafus, karena dikarenakan persaingan bukan karena hasad, yutlikul wasfa, keluarlah komentar tuna dzikrillah tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan yang hadir kemudian menangkap komentar tadi, kemudian dia bersengaja kemudian dia bawa racun dan anak panah gaib tersebut untuk menyakiti orang yang menjadi sasaran ain, boleh jadi pada jasadnya, boleh jadi pada anggota badannya, atau untuk mengganggu jiwanya dengan merasa sempit, merasa ketakutan, kekhawatiran dan yang lain. Dan pada saat itu maka inilah adalah ain yang musaijah, ain yang mengganggu, tidak sampai mematikan. Ain yang mematikan adalah ain yang pertama, ain hasad. Kalau ini statusnya cuma muzaid, mengganggu, ya timbul dampak, namun tidak sampai mematikan. Dan terapinya mudah biiznillah. Dan contoh untuk ain jenis yang kedua ini ada yang terdapat dari dalam kitab sahih dari hadis Amir ibn Rabi'ah dan Sahal ibn Hunayf. Dan perlu diketahui ain yang timbul dari Amir ibn Rabi'ah, sahabat Amir ibn Rabi'ah ini adalah sahabiyun jalilun minal badriyin. Dia adalah sahabat Ahlul Badr. Dan banyak penulis masalah ain dan ruqyah, juga para roki, tukang ro'yah, hadahumullah, itu kemudian komentarnya kebablasan ketika membahas hadis ini, kisah Amir ibn Rabi'ah. Banyak yang komentar kebablasan ketika membicarakan sahabat ini dan bahkan menyebutnya memiliki nafsin khabisah, jiwa yang busuk. Ya dan billah, maka ini satu hal yang diperhatikan supaya hati-hati dalam komentar sehingga tidak termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubu ashabi, janganlah kalian menjelek-jelekkan sahabatku. Kemudian Dan satu hal yang perlu perlu diketahui, bahasanya seorang itu mampu untuk kemudian semua orang itu bisa kemudian gara-gara ain bisa menyakiti saudaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, namun dengan satu syarat, yaitu dia memberikan pensifatan, dia menyebutkan pujian tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha amal, dan perbuatan ini memuji tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tanpa tabrik. Ini di sini dikatakan muharramun, adalah satu hal yang haram. Li'annahu min sammil lisan al-manhi anhu, karena ini termasuk sammul lisan. Dan karena hakikat ain adalah racun lisan, maka mungkin terjadi ain karena sebab foto. Maka dia cuma lihat foto, foto bayi yang mungil, yang cakep, ya, atau ganteng, kemudian keluarlah komentar pujian. Komentar keluarlah pujian. Nah, ini sammul lisannya di sini. Maka mungkin kemudian terjadi ain lewat foto. Ini karena yang jadi kata kunci dan jadi akar permasalahan terjadinya ain adalah al-wasfu biduni tabrik. Ini adalah pujian, sanjungan yang tidak diringi dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak diringi dengan barakallahu fik atau kalimat semacam itu. Maka karena itu adalah termasuk racun lisan yang terlarang. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan innal ain takunu ma'al ijab wala bi khairi hasadin. Sesungguhnya ain itu terjadi ketika ada kekaguman. Ketika ada kekaguman meskipun tanpa hasad. Sehingga tadi disampaikan ain itu ada dua macam, ainnya orang yang hasad dan ainnya orang yang baik-baik, namun dia kagum dengan sesuatu, kemudian dia puji-puji sesuatu tersebut. Walau minar rajulil muhib, meskipun itu dari seorang yang cinta dengan orang lain, meskipun dari kawan dekat yang akrab yang mencintai orang yang kena ain. Wa minar rajulus salih, dan meskipun itu berasal dari orang saleh. Ketika ada keterkaguman, kemudian keluarlah al-wasfu, kemudian keluarlah komentar, keluar tentang pujian tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ladzi yujibu asy-syai', maka siapa yang terkagum-kagum dengan sesuatu, maka yang bari ayubadir, maka hendaklah dia bersegera mendoakan orang yang dia kagumi bil barokah, dengan keberkahan. Dia katakan, masya Allah cakepnya, masya Allah gantengnya, masya Allah bagusnya rumah ini, masya Allah bagusnya motornya. Maka jangan berhenti di situ. Maka sebagaimana ain itu bisa menyakiti manusia, dia bisa menjadi sebab musibah untuk kendaraan, untuk motor, untuk mobil dan yang lain, sebagaimana untuk unta. Fayakunu dzalika ruqyatan minhu. Dan itu adalah ruqyah dari orang itu sendiri. Ketika dia susul dengan kata-kata barakallahu fik atau barakallahu lak, maka itu adalah penawar dari dampak kata-kata pujian. Itu keterangan Ibnu Hajar di Fathul Bari. Demikian juga perkataan beliau yang layak untuk kita baca. Beliau katakan bahasanya ain itu seperti anak panah. Ya, beliau mengatakan sebagian orang bingung dengan mengatakan bagaimanakah ain itu berdampak min bu'din, dari jarak jauh. Orangnya di Jakarta, ainnya dari Jogja. karena lihat foto bayinya yang menarik di Facebook, ya. Di mana dari jauh kemudian bisa timbul ain. Hatta yasulad darul ma'yun. Ma'yun orang yang terkena ain. Sehingga menimbulkan dampak madarat kepada orang yang menjadi sasaran ain. Dan banyak dari orang jatuh sakit semata-mata kemudian dipandangi dan lemahlah kekuatannya. Ini semua karena pengaruh apa yang Allah ciptakan pada al-arwah, pada arwah al-khabithah, ya, pengaruh dari setan. Ya, dan karena hal ini sangat berhubungan dengan mata, maka kemudian perbuatannya dinasabkan kepada mata. Ya, namun itu mata bukan syarat. Oleh karena itu orang buta bisa menimpakan ain. Walaisat hiya al-mu'athirah. Namun mata itu bukanlah yang memberikan dampak. Bukan mata yang memberikan dampak, kata Ibnu Hajar. Wa innama at-ta'thiru liruhi. Namun yang memberikan dampak adalah ruh al-khabith, yaitu syaitan. Faladhi yakhruju min 'ainil 'ain, maka yang keluar dari matanya orang yang mengandung ain adalah sahmun ma'nawi, adalah anak panah abstrak. Jika kemudian anak panah abstrak ini bertepatan dengan badan yang tidak terlindungi, maka akan memberikan pengaruh. Wa illa, jika tidak, maka anak panah tersebut tidak akan tembus. Bal rudda ala sahibihi, bahkan akan balik kepada orangnya. Kasami al-hisi sawa'un, seperti kemudian anak panah ril, sama persis. Kalau itu kemudian terbenteng mental, dan mentalnya boleh jadi kembali kepada orang yang memanah. Nah, kemudian beliau bawakan hadis Amir ibn Rabi'ah dan kisahnya dengan Sahal bin Hunayf. Kemudian beliau sampaikan fawaidnya, kandungan dari hadis ini. Ya, kandungan dari hadis ini. Nampaknya kalau di fikih hasad enggak ada, ya. Kandungan secara khusus enggak ada di sini. Nah, maka fawaidnya kan saya bacakan dari sini. Yang pertama, maka tatkala Amir itu keluar dari lisannya pujian kepada Sahal, dan dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendoakan keberkahan, maka intolaqa syaitan, maka yang terjadi setan kemudian berangkat mengambil, menangkap kata-kata tersebut dari Amir yang kagum dengan Sahal, maka dia tangkap kata-kata tadi wa auqa'a al-adha, kemudian setan kemudian menimpakan gangguan pada Sahal. Kemudian berangkatlah para sahabat kepada Nabi dan menceritakan apa yang terjadi. Dan lihat pertanyaan pertama yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, siapakah orang yang Anda curigai? Oleh karena itu, maka dibalik pertanyaan ini ada sejumlah pertanyaan yang layak ditanyakan kepada orang yang sakit, yang dimungkinkan karena ain. Maka pertanyaan pertama, adakah seseorang tertentu yang Anda curigai mengeluarkan kata-kata pujian? Atau kemudian apakah ada seseorang yang menceritakan kepadamu bahasanya dia mendengar ada orang yang memberikan pujian? Jika itu tidak ada, apakah engkau melihat dari mimpi, melihat dalam mimpi seseorang yang menyakitimu terus-menerus? Atau yang ketiga, apakah engkau melihat film manam ketika engkau tidur? Apakah engkau melihat hewan-hewan semacam anjing atau kemudian kucing atau kera, kemudian akorib dan kalajengking yang menyerangmu? Maka jika jawabannya adalah na'am, maka jika jawabannya adalah iya untuk pertanyaan yang pertama, maka perlu diambil satu athar, satu bekas dari orang tersebut, orang yang memberikan pujian. Diambil, boleh jadi air liurnya atau sisa minumnya atau kemudian peluh dan keringatnya, kemudian dicampur dengan air, kemudian dituangkan ke kepala orang yang terkena ain dari arah atas, satu tuangan. Kemudian perlu kemudian diminum jika ain tersebut berdampak pada bagian dalam perutnya dan menggabungkan dua-duanya, itu yang lebih baik. Kemudian jika ada pun pertanyaan yang keempat, jika jawabannya iya, faistaknas, maka kita istiknas, kita mengambil pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Ibnu Majah meskipun dia dhaif, li ru'ya kunan wa asma, sesungguhnya mimpi itu punya kunyah dan nama-nama, fakan nuha, maka sebutlah, maka kunyahkanlah, wa tabiruha bi asma'iha, dan ambil i'tibar dengan namanya. Fa nas'alu hadzal marid, kita tanyakan kepada orang ini, apa yang ya'nilaka, apa makna dari hewan-hewan tersebut, dari kerabatmu, temanmu, atau tetanggamu, atau di mana anda melihat keberadaan hewan tersebut. Maka akan kemudian terlintas dalam pikirannya sejumlah person, maka diambillah bekas dari orang tersebut, diiringi dengan baik sangka dengannya, karena boleh jadi itu adalah ain jenis yang kedua. Karena jika seorang itu dzakiran lillah bi istimrar, jika seorang itu terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyakiti setan tersebut yang dia datang melalui hada antariki hadal wasfi, dari pujian, kata-kata pujian yang dia lontarkan. Maka setan yang menyakiti tersebut bisa kita ganggu dengan zikir tersebut. Maka ya tara'allahu fil manam, maka kemudian kita minta, kemudian diupayakan, kemudian orang yang sakit tadi berusaha untuk lihat dalam mimpinya person yang menjadi sebab ain, atau hewan yang menunjukkan pada person yang menyebabkan ain, sehingga dia terbebas dari penyakitnya. Karena hewan tersebut seakan-akan mengatakan illah al-ain, inilah orang yang menimpakan ain, maka ambillah kemudian bekas darinya, kemudian khalisni, selamatkanlah aku dari siksaan ini. Kemudian yang ke faedah yang kedua, ana tabrik alal wasfi, bahasanya doa berkah ketika kita menyebutkan pujian dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu yamna, itu menghalangi jin bisa terhubung kepada orang yang terkena ain dan membentenginya dia dari dampak ain. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hala barakta, kenapa engkau tidak mengucapkan tabrik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis yang lain, penutup antara mata jin dan aurat manusia adalah bismillah, adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, di sini Nabi perintahkan Amir untuk ikhtisal. Ikhtisal di sini bukan mandi betul-betul mandi, namun cuma basuh-basuh. Dan yang dibasuh-basuh adalah kemudian ujung-ujung badan, kepala yaitu wajah, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian bagian dalam pakaian. Karena kenapa tempat-tempat ini yang dipilih? Ya, karena setan itu punya kemudian kesukaan dengan tempat-tempat tersebut. Setan yang hadir dan mengelilingi manusia itu di sana punya ikhtisas, punya perlakuan khusus dan sikap khusus kepadanya. Demikian kata Ibnu Al-Qayyim. Bil makna, ini penjelasan untuk perkataan Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, atau saya bacakan perkataan Ibnu Al-Qayyim, kenapa tempat-tempat tertentu tadi yang Nabi minta? Karena maghabin wal atraf, kemudian lekuan-lekuan, siku atau kemudian semacam itu, wal atraf dan ujung-ujung badan, hadihil mawadi lil arwah syaitaniyah biha ikhtisas, itu punya punya kekhususan bagi setan. Ini kata Ibnu Al-Qayyim, maknanya bahasanya setiap orang itu punya bau keringat yang khas, yang dari hal tersebut maka tidak ada orang yang serupa dengan yang lain. Dan inilah yang dikenali oleh anjing. anjing kemudian mengenali tuannya dari keringat yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Wa ya'rif dhalika aidan syaitan, dan setan juga mengetahui hal tersebut. Setan yang intolaka min a'in, yang berangkat membawa pujian orang yang menimbulkan a'in, sumber a'in, itu dia mengetahui bau keringat ya, siapakah pemilik a'in. Maka ketika diambil keringatnya atau kemudian air liurnya, kemudian dipakai untuk mandi ataukah diminum, ya, ingkana lil a'in idha, jika itu mengganggu bagian dalam, maka setan akan menjauh. Dia tahu ini adalah keringatnya fulan yang saya ngambil, saya memanfaatkan pujiannya untuk menimbulkan ain. Dan setan mengenalinya dari keringat, dari kemudian air liur ini. Setan mengenalinya, oh ini yang masuk ke badan orang ini, itu keringatnya fulan. Maka setan akan menjauh. Li'annahu marbutun bihadal waswi alladhi a'jabahu, ya, karena dia terikat dengan kata-kata atau pujian, ya, orang yang pujian terhadap orang yang dia kagumi. Fakana al-a'in tamlikuhu, maka masalah gangguan ini seakan-akan sumber a'in itulah pemiliknya, pengaturnya. Maka ketika kemudian keringat tadi masuk, keringat dari orang yang jadi sumber a'in itu masuk ke bagian badan al-ma'yun, orang yang terkena a'in, yan faku anu syaitanuhu, lepas darinya setannya. Jadi maka ketika ada kemudian pujian yang tidak diiringi dengan tabrik, maka setan mengikatkan diri dengan pujian tersebut. Dia menyatu, dan kemudian dia menyatu dengannya, kemudian dia gunakan untuk menuju pada sasaran. Nah, kemudian, dan setan ini mengenal keringat sumber ain, maka ketika kemudian datanglah keringat, maka setannya akan menjauh dan lepas. Demikian penjelasan ya di sini. Ya, kemudian Nabi mengatakan berkenaan dengan kemudian hasil tadi setelah diminta untuk basuh-basuh, maka Nabi katakan subba alaihim min waraihi, siramkan air tersebut dari belakang sehingga rata ke seluruh badan orang yang terkena ain. Artinya min makani ru'yatil ain, dari tempat di mana orang yang menjadi sumber ain itu melihat. Karena Amir ibn Rabi'ah itu melihat dari belakang. Ini sahal mandi ngadep pesana dari belakang dan lihat petisnya. Maka siramkan dari belakang, itu dari tempat di mana sumber ain ini melihatnya. Ya, karena maka dituangkanlah air pada kepalanya sehingga rata ke seluruh badan orang yang terkena ain. Namun jika orang yang terkena ain tadi disebabkan karena banyak kasrati akli, karena banyak makannya misalnya, kemudian dia tertimpa penyakit dalam perutnya, maka tidak boleh tidak, maka bekas dari orang tersebut boleh jadi air liurnya atau kemudian keringatnya sampai ke bagian dalam perut, karena itulah sasaran ain. Dan dalam kondisi ini tidak disyaratkan irtisal, tidak disyaratkan harus diguyur. Kemudian di antara faedah hadis ini, jika kemudian disampaikan di sini, jika kemudian tidak ada persoalan tertentu yang bisa dicurigai, maka barulah yasra' fil qira'ah, barulah kemudian solusinya adalah sekedar dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan semacam itu. Dan pengalaman, di antara pengalaman penulis buku ini, dia menangani kasus ain, dan itu kasus ain yang dampaknya di bagian dalam tubuh. Ini ya, satu kasus di satu kemudian acara walimah, acara makan-makan, pesta pernikahan, ketika daging kemudian dibagikan kepada para tamu, maka ada salah satu orang yang di situ guyon dengan temannya dengan mengatakan batenuka kal kasarah, ya, dengan maksud guyon, perutmu itu seperti penghancur batu. Wah, ini nanti akan digiling semua makanan yang ada, ya, karena ya, itu karena ini model walimah ala orang Arab Saudi, ya, di situ kemudian nampan-nampan dan penuh dengan makanan, penuh dengan daging. Ini perutmu, dia guyon dengan temannya, perutmu seperti penghancur batu, ini melahap semuanya. Maka tertawalah semua yang hadir di tempat itu. Namun di akhir walimah, orang tadi ya, kemudian mules berat, kemudian mau muntah, bahkan muntah, ditambah ishal, ditambah kemudian mencret. Akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian dokter kemudian setelah kemudian dilakukan dia setelah diperiksa ya, dan diperiksa, maka dijumpai taqa'udun fil am'a. Ususnya itu ngikat. Ususnya ngikat. Ususnya mengikat dirinya sendiri. Wa anna la buta min amaliyah jirahiyah, maka perlu operasi. Operasi segera untuk menghilangkan ikatan tersebut. Maka dilakukan operasi dan sukses, dan dia bisa meninggalkan rumah sakit setelah kurang lebih sebulan, supaya dia nunggu di rumah sakit selama sebulan untuk kemudian betul-betul pulihnya lukanya. Namun pada saat dia sampai di pintu gerbang rumah sakit, dia mengalami sakit yang luar biasa di perutnya. Maka kembali kemudian dicek, dan dokter kemudian yang hasilnya sangat mengherankan para dokter, karena demikian cepatnya terjadi lagi kembali usus itu mengikat. Maka kemudian diputuskan harus ada operasi yang kedua untuk kemudian mengambil usus yang kemudian bulat tadi. Akhirnya dia kemudian tambah di rumah sakit sebulan lagi. Kemudian ketika kemudian mau keluar dari rumah sakit untuk yang kedua kalinya, sama di pintu gerbang kemudian mules kembali. Dicek, ya sama. Dicek ternyata ususnya bulat, mengikat. Dan dokter menetapkan tidak mungkin kemudian ada operasi yang ketiga kalinya, karena tidak mungkin badan mendapatkan hal tersebut. Dan dokter kemudian mengatakan ini adalah kasus pertama di jagat di dunia ini, layu'ruf laha sababun wajih, tanpa diketahui sebab jelasnya. Maka orang yang sakit keluar dari rumah sakit dengan sakitnya, dan tatkala diruqyah dengan niat untuk sembuh, maka maka dia kemudian curiga dengan orang yang di acara walimah itu. Maka kemudian Araqi, kemudian tukang ruqyah, dan wallah alam itu maksudnya adalah penulis buku ini sendiri, memerintahkannya untuk berbaik sangka padanya dan mengambil bekasnya, meskipun sedikit, boleh jadi keringatnya atau kemudian air liurnya. Maka si sakit kemudian mengambil bekas orang tersebut, kemudian menuangkannya kepada badannya, namun tidak berefek. Wabakiat al-ahlam, maka sakit-sakit tetap seperti itu. Kemudian dia adukan hal ini kepada si tukang ruqyah, ya ini penulis buku ini sendiri. Kemudian si penulis kemudian bertanya kepada orang tersebut, apakah bekas orang tadi engkau minum? Dia mengatakan tidak, cuma aku tuangkan ke badanku. Maka sang tukang ruqyah, yaitu penulis, mengatakan sesungguhnya ain itu menimpa perutmu. Wal asal, dan pada dasarnya bekas orang tersebut harus sampai kepada sasaran ain, yaitu perut. Maka kemudian diambillah bekas orang tadi, kemudian diminum. Lalu kemudian dampaknya hasilnya lita'ud am'a'uhu lisabiki ahdihi, dan perutnya atau ususnya kembali normal sebagaimana semula. Kemudian kontrol ke rumah sakit, dan dokter pun menegaskan kalau ususnya itu bersih, tak masalah, bifadlillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman penulis mengalami kasus semacam ini, menangani kasus semacam ini. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa aqdawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.